Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla au nudalla au nazilla au nuzalla au nadlima au nudlama au najhala au yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberkati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama pada tempat yang paling baik di bumi-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini mendatangkan ridha Allah Taala buat kita semua, rahmat, barokah dan ampunannya. Dan kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatatnya sebagai amal ibadah yang bisa menjadi wasilah kita untuk nanti berkumpul bersama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak ibu sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, kita masih dalam bab orang-orang yang dijanjikan Allah masuk surga. Kemarin kelompok pertama adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kelompok kedua, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Kelompok ketiga, orang-orang yang bertaubat dan menjauhi tauhid. Sekarang kelompok yang keempat sudah juga orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan berserah diri kepadanya. Sekarang yang kelima adalah hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dalilnya itu surat As-Saffat 40-43. Di situ Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang dimurnikan, mukhlas ya. Ada mukhlas, ada mukhlis. Masya Allah, matur nuwun, jazakumullah khairan. Ada mukhlas, ada mukhlis. Kalau mukhlis itu orangnya ikhlas. Kalau mukhlas, dia diikhlaskan, dimurnikan ya. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang dimurnikan, yang dibersihkan. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Mereka itu memperoleh rizki yang ditentukan. Apa rizkinya? Fawakihu wa hum mukramun. Fawakih yaitu buah-buahan, wa hum mukramun, dan mereka juga dimuliakan. Di mana? Fi jannatin na'im, dalam surga-surga yang penuh nikmat. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini definisi ikhlas, Bapak Ibu. Apa sih ikhlas itu? Ada yang mengatakan bahwa ikhlas itu semua perbuatannya murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk manusia, berarti itu ikhlas. Itu Masya Allah kalau bisa seperti itu, okay? Jadi semua amalan kita, semua ucapan kita, itu kita niatkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini aplikasi daripada firman Allah yang berbunyi, inna solati, solatku, wa nusuki, nusuk ya, haji atau sembelianku, wa mahyaya, apa wa mahyaya, hidupku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah rabb alam semesta. Jadi kalau solat, menyembeli ini kan jelas ibadah memang, ibadah mahdhah ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita kerja, kita berangkat, kita dulang suami, dulang istri, dulang anak, istri mencuci, memasak, ini kan perbuatan-perbuatan yang seakan-akan suatu kebiasaan. Tapi kalau diniatkan ibadah, ini semua lillahi rabbil alamin, Masya Allah, kan begitu. Nah, jadi makanya kita harus senantiasa teringat Bapak Ibu bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang menjadikan setiap detik waktu dalam kehidupannya itu ajang untuk meraih amal soleh, bukan ajang untuk mendapatkan pahala. Dan mungkin saya sudah pernah menceritakan ya kisahnya, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masih ingat ya Pak Irwan? Pak Irwan sehat? Enggih, masih ingat? Tak minum dulu kalau begitu. Bismillah. Masya Allah. Jahe sama gula merah ya, mantap. Iya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan saya dan Bapak Ibu semua menjadi seorang mukmin yang cerdas. Nah, mukmin yang cerdas itu bagaimana? Yaitu yang menjadikan setiap peristiwa, setiap kondisi dalam kehidupannya itu sebagai ajang untuk meraup pahala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bapak Ibu tentu sudah pada tahu ya bahwa Umar bin Khattab ini kan tukang belusukan. Malam-malam enggak ada yang tahu, ya. Ada satu kisah yang dia itu sedang melihat, mendengar janda yang merebus batu sementara anak-anak yatimnya pada menangis. Ini sudah terkenal kisahnya. Kemudian kisah yang lain, ketika ada seorang wanita yang dia itu menyenandungkan syair yang intinya dia itu kangen suami. Langsung bertanya kepada Hafsah, wanita itu tak hanya ditinggal suami waktu itu berapa bulan, 4 atau 6 bulan. Padahal zaman itu Pak Marta ini belum ada internet, belum ada WhatsApp, belum ada Facebook. Wah. Dan laki-laki rata-rata soleh semua gitu loh. Kemudian pada kesempatan yang lain, yang apa, ada ibu-ibu menyuruh anak gadisnya nyampur susu dengan telur, tambah madu sama jahe STMJ. Ya, jadi menyuruh anak gadisnya mencampur susu dengan air. Kemudian pada kesempatan yang lain, malam-malam dia itu ngajak datang ke rumah Abdurrahman bin Auf. Ada apa Amirul Mukminin malam-malam kok kesini? Kata Umar, itu lo ada orang-orang tidur di pasar. Gitu. Saya khawatir nanti mereka ada apa-apa. Dijaga itu orang tidur di pasar itu, Pak. Sama Abdurrahman bin Auf, dijaga sampai subuh. Setelah subuh mereka bangun baru ditinggal. Mungkin kalau orang tidak ngerti, itu khalifah kok kerjaan ini nunggai wangun, tidak ada kerjaan lainnya, kan gitu kan ya. Tapi faktanya begitu gitu loh. Umar bin Khattab jadi ngajak Abdurrahman bin Auf karena ada orang-orang yang tidur di pasar, dia khawatir nanti ada apa-apa gitu, dijaga. Ngajak Abdurrahman bin Auf yang waktu itu sedang sholat malam di rumahnya. Nah, pada suatu malam Bapak Ibu, Umar bin Khattab yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, dia itu berjumpa dengan, dia melihat di luar kota Madinah ada tenda gitu. Masih ingat kan tenda? Belum Pak Nur nggih. Perasaan berkali-kali sudah sampaikan. Masa bukan di sini Pak Haryadi? Apa? Gimana itu? Alhamdulillah. Ya, jadi Umar bertanya, "Assalamualaikum," gitu kan. "Waalaikumsalam," jebudul yang laki-laki. "Ini siapa?" Rupanya bukan dari penduduk Madinah. Ketika lagi ngobrol dengan Umar, tiba-tiba Umar mendengar rintihan wanita. "Loh, itu siapa? Istri saya. Kenapa kok merintih? Mau babaran," katanya. "Loh, ada yang bantu tadi dalam?" "Enggak ada." Langsung Umar pulang. Malam-malam Pak itu, mungkin jam 1, jam setengah 2, jam 2 lagi enak-enaknya tidur. Langsung membangunkan istrinya. Istrinya itu bernama Ummu Kulsum. Putrinya Ali bin Abi Thalib, ya, adiknya Hasan Husain. Dan bahasanya Bapak Ibu, bahasanya, "Ya ibnatal akramin," wahai putri orang-orang mulia. Karena ahlul bait kan. Bahasa Umar, "Hal laki min khairin saqahullahu ilaik," mau enggak menyambut kebaikan yang didatangkan Allah buat kamu gitu. "Hal laki min khairin saqahullahu ilaik," mau enggak bismillah. Kok jadi batuk terus sekarang ya? Mau enggak menyambut kebaikan yang apa? Yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala buatmu begitu. Nah, ini tengah malam Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau orangnya bukan Umar mungkin merasa kepotoan, "Ya Allah, lapo mau lewat kene," gitu kan. Kalau tempat lewat tempat yang lain mungkin enggak akan mendapati seperti ini gitu. Kemudian istrinya juga kemudian istrinya juga. Jadi istrinya ini ketika dibangunkan langsung mengatakan, "Apa itu?" gitu. Bukannya, "Ya Allah Mas, capek. Kok sampean pijeti, sampean metu wae," gitu kan. "Ini baru selesai nyetrika baru." Enggak, tapi langsung, "Apa itu?" gitu. Umar mengatakan, "Itu ada wanita di luar sana. Ya. Dia mau melahirkan tapi enggak ada yang bantu." Maka langsung si Ummu Kulsum ini mengambil perawatan kebidanannya, ya. Sementara Umar pergi ke sana membawa makanan gitu. Nah, datang ke sana Umar ngobrol dengan sang suami sambil bakar-bakar apa Pak Irwan? Sambil mempersiapkan makanan. Sementara si Ummu Kulsum ini menyiapkan apa proses di dalam itu. Nah, namanya juga biasa memanggil Amirul Mukminin, refleks, "Wahai Amirul Mukminin, alhamdulillah bayinya laki-laki lahir selamat." Langsung kaget suaminya, "Loh, iki mau khalifah ta ya?" gitu. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan ini ada masalah yang menghadapi kita, ada musibah ini, ada itu. Kalau seorang mukmin yang dia itu cerdas, dia menganggap ini loh pahala saya. Kalau enggak begini enggak dapat pahala. Makanya semua itu dihadapi dengan ikhlas, dihadapi dengan ridho. Nah, itulah yang berkaitan dengan masalah ikhlas di sini. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ada yang mengatakan ikhlas itu diibaratkan seperti orang yang berjalan di pantai. Tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya, tapi nampak bekasnya. Ada yang mengatakan orang ikhlas itu sama saja, baik dia dipuji maupun dicela sama. Bukannya ketika dipuji maka semakin giat dalam beramal, ketika dicela kemudian down, malas, enggak. Tapi baik dipuji, dicela, tetap sama jalan terus. Itulah orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan Bapak Ibu semua orang-orang yang ikhlas. Nah, ikhlas di sini Bapak Ibu mungkin ridho artinya, ya. Jadi pasrah, ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho ketika Allah mentakdirkan ini, ridho ketika Allah mentakdirkan itu, ya. Dan bentuk tidak ridho Bapak Ibu adalah seorang wanita yang ketika ditinggal mati suami atau kerabatnya, kan enggak ridha kepada takdir Allah Ta'ala kan. Makanya di antara bagian rukun iman itu adalah wa antu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam riwayat lain khulwihi wa murrihi minallah. Jadi takdir itu manisnya, pahitnya, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Nah, yang namanya musibah Bapak Ibu ini juga takdir Allah Ta'ala gitu loh. Dan kalau kita berbicara dengan masalah takdir, takdir itu kan ada dua macam ya, ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Dan tadi saya menyebutkan bahwa wanita yang ditinggal mati suami atau kerabatnya, kemudian dia itu niyaha atau niyaha meratap, menampar pipi, merobek baju, mengurai rambut. Ini karena dia bentuk ketidakikhlasan, ketidakridhoan kepada takdir Allah Ta'ala, ancamannya berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan an-naihatu, wanita yang niyaha meratap. Idza lam tatub qabla mautiha, jika tidak bertaubat sebelum mati, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, alaiha sirbalun min qatiran, naudzubillah. Dia dibangkitkan itu dengan memakai baju dari qatiran, tir, tahu tir ya, aspal mendidih itu, wa dir'un min jarab, dan dir', dir itu baju besi. Baju besi itu kan saking apa sangat rekat dengan tubuh kan ya. Cuma di sini ini baju besi tetapi ya ibaratnya baju yang sangat rekat tetapi dari penyakit kusta gitu loh. Ini ancaman berat Bapak Ibu bagi orang yang tidak beriman kepada takdir. Nah, kembali kepada masalah takdir, takdir itu kan ada empat tingkatan ya. Bukan tingkatan, empat rukun. Masih ingat Pak Irwan, takdir? Pak Marta masih ingat? Jadi yang namanya takdir itu Bapak Ibu, satu adalah ilmu, dua kehendak, tiga tulisan, empat ciptaan. Paham gak? Yang pertama apa? Ilmu, yang kedua kehendak, yang ketiga apa? Tulisan, yang keempat apa? Yang keempat, yang keempat apa? Yang keempat Pak Nur, yang pertama apa? Ilmu, yang kedua kehendak, yang ketiga tulisan, yang keempat ciptaan. Maksudnya apapun yang terjadi di dunia ini Bapak Ibu, mulai zaman nol sampai kiamat, itu terjadi berdasarkan ilmu Allah Ta'ala. Tidak mungkinlah Allah yang namanya Al-Alim ya kemudian tidak mengetahui sesuatu yang terjadi di ciptaannya gitu kan, yang di langit maupun di bumi. Jadi semuanya terjadi karena berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah kehendak. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini mulai zaman nol sampai kiamat, itu terjadi berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, enggak bakalan terjadi. Jadi enggak ada yang namanya kebetulan Pak di dunia ini. Enggak ada yang namanya kebetulan, semuanya terjadi berdasarkan takdir. Yang ketiga, tulisan. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini, di alam semesta, mulai zaman nol sampai kiamat, terjadi karena ada tulisannya. Makanya yang pertama kali diciptakan Allah Ta'ala setelah menciptakan arsy adalah Al-Qalam. Allah berfirman, Nun wal-qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Al-Qalam. Dan yang namanya tulisan ini Bapak Ibu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir kulli syai, Allah itu mencatat takdir segala sesuatu, qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sana wa kanat arsyuhu 'alal ma. Jadi Allah menciptakan takdir semua segala sesuatu itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit bumi dan singgasananya ada di atas air. Ya. Jadi semua yang terjadi ini sebetulnya tinggal tanfidz saja, tinggal pelaksanaan saja gitu. Semuanya sudah ada tulisannya oleh sutradara yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada tulisannya enggak bakalan terjadi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, semua yang terjadi di dunia ini mulai zaman nol sampai kiamat itu terjadi karena Allah yang menciptakan, baik maupun buruk. Ya, ada pertempuran, ada peperangan, ada pembunuhan, ada perbuatan maksiat, orang minum khamr segala macam, orang berzina, mencuri. Ini semua terjadi berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada kelompok Qadariyah, Bapak Ibu. Qadariyah ini mengatakan takdir itu tidak ada. Lawannya adalah Jabariyah. Jadi sama-sama Qadariyah sebetulnya, cuma bedanya kalau Qadariyah ini mengatakan takdir tidak ada, kalau Jabariyah mengatakan takdir itu ada, tapi kebablasan. Sehingga semuanya berdasarkan takdir, manusia tidak ada upaya, tidak punya usaha, tidak punya keinginan, tidak punya kehendak. Itu orang Jabariyah. Nah, kalau orang Qadariyah, jadi bahas akidah ini, enggak jadi wis. Malah bingung nanti. Bingung enggak? Ini soalnya ini kalau di Fakultas Syariah itu semester 8. Jadi semester berapa? 10 ya. Dilanjutkan, diteruskan. Jadi kalau orang Qadariyah mengatakan Allah itu menghendaki, bukan begitu. Jadi Allah itu menginginkan kebaikan, tapi setan menginginkan keburukan. Itu menurut orang Qadariyah. Tapi sebetulnya yang benar itu baik maupun buruk itu semuanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada orang Qadariyah satu perahu dengan orang Majusi. Apa Majusi itu? Penyembah api. Orang Qadariyah bilang, "Aslim, masuk Islamlah." Ya, si Majusi bilang, "La, hatta yuridallah." Ndak, aku ndak mau masuk Islam sampai Allah itu berkehendak. Ya. Si Qadariyah bilang, "Allah yurid walakin asyaitana la yurid." Allah berkehendak kamu masuk Islam, tapi setan ndak berkehendak kamu masuk Islam. Apa jawaban si Majusi? "Ana ma asyaitan, hadza syaitan qawi." Wes kalau kita aku tebek setan, wah setan lu kuat gitu. Atau dalam riwayat lain si Majusi bilang, "Ana ma'a aqwahuma." Aku bersama yang paling kuat antara Allah dan setan. Faham maksudnya? Berarti ketika si Qadariyah mengatakan Allah berkehendak dia masuk Islam, tapi setan menghendaki dia tetap Majusi kafir, berarti yang menang yang mana? Hah? Yang menang yang mana? Setan kan? Nah, ini masa Allah kalah be setan. Jadi yang benar itu, Bapak Ibu, yang baik maupun yang buruk itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya kalau orang itu dia pemikirannya Jabariyah ya, pemikirannya Jabariyah. Yaitu yang mengatakan takdir itu semuanya dari Allah, manusia tidak punya cawe-cawe sama sekali. Ya kan tidak mungkin kan? Jadi kan lo punya kehendak apa enggak? Jadi kan di sini dipaksa apa enggak? Dipaksa tak? Enggak dipaksa. Jadi kita punya kehendak gitu. Kita punya kehendak. Makanya berawal dari pemikiran Jabariyah ini Bapak Ibu, ada pertanyaan, bagaimana Allah itu kok menciptakan orang menjadi kafir kemudian dia siksa? Kan sekarang kan zalim kan? Nah, pertanyaan ini datang seperti itu karena pemikirannya pemikiran Qadariyah Jabariyah gitu loh. Nah, Jabariyah itu ibaratnya kita manusia itu seperti wayang golek atau seperti kapas yang dihembuskan oleh angin, wis terserah anginnya. Kita seperti wayang golek terserah dalangnya, enggak punya cawe-cawe apa-apa gitu kan. Padahal faktanya kan enggak. Faktanya kan tidak. Apa contohnya? Kalau itu tidak, kan dikatakan bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, hamba ini enggak punya cawe-cawe sama sekali. Sekarang aja misalnya kita lapar. Masa kita bilang nek takdiri warak lak warak dhewe, gak wong sampel gaun kok kalau gak gitu. Iya. Misalnya ada orang pengin punya anak. Masa gak ada kawin-kawinan, nek takdiri dhewe anak lak metu dhewe. Anak itu goye paling. Nah itu Jabariyah seperti itu Pak. Nah Qadariyah juga tidak benar karena semuanya berdasarkan takdir. Nah saya dulu pernah mungkin pas awal-awal menyampaikan bahwa takdir itu ada dua. Ada takdir syar'i, ada takdir kauni. Dan masing-masing ini harus kita ridho kepada keduanya. Takdir syar'i adalah apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, seperti zakat, puasa, haji. Jadi apapun yang disyariatkan Allah taala namanya takdir syar'i. Allah menyukai kalau itu dilaksanakan hamba, tapi belum tentu terjadi. Allah suka semua hambanya bertauhid. Tapi apakah semuanya bertauhid? Enggak, banyak yang musyrik. Allah suka semua hambanya mengerjakan sholat, tapi apa demikian? Banyak yang muslim enggak sholat kok kan begitu kan? Nah, untuk takdir kauni Bapak Ibu, takdir kauni pasti terjadi meskipun kadang-kadang Allah enggak menyukai. Pasti terjadi meskipun kadang-kadang Allah enggak menyukai. Nah, ini yang buruk tadi itu. Nah pertanyaannya, masa sih Allah itu melakukan sesuatu yang tidak dia sukai? Assalamualaikum. Ini faham dong, betul gak Pak Ibu? Dalam? Mana Pak Qadir? Ada? Absen ya. Bapak Ibu, kira-kira mungkin enggak Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak dia sukai? Enggak ya? Kenapa kok enggak? Yang bilang enggak yang mana? Ya sama seperti orang dia demam, sakit, gerges. Minum apa? Apa? Baygon. Iya. Jadi itu digambarkan seperti naudzubillah Bapak Ibu ada orang sakit diabetes. Dokter bilang ini kaki pian harus dipotong ini. Kalau enggak dipotong menjalar ke atas tambah enggak karu-karuan. Nah, orangnya milih apa? Wis barnowai cedak menjadi cepat mati gitu ta? Pasti diambil dipotong ya kan? Nah pertanyaannya dia suka motong kaki ndak? Suka ndak dia motong kakinya? Ndak. Tapi kenapa dia melakukan? Karena dia menghendaki sesuatu yang lain. Seperti itu pula kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan neraka, kenapa Allah menciptakan nyamuk, ya kan? Jawabnya di situ Bapak Ibu, makanya Allah mengatakan innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan perumpamaan seperti nyamuk maupun yang lebih kecil dari nyamuk. Ya semua sepakat nyamuk itu sumber penyakit. Nyamuk itu enggak ada bagusnya sama sekali ya, semua sepakat. Termasuk cicak, termasuk semut, semut apa? Kecoa, tikus, kemudian yang makan kayu itu apa? Rayap, ya. Tapi justru Bapak Ibu dengan adanya nyamuk ini banyak orang itu kaya gara-gara nyamuk loh. Ya. Ini sudah pernah saya sampaikan dulu kalau enggak salah. Ada pabrik Baygon, Pape, King Kong, Tiga Roda, apalagi Hit. Itu gara-garanya nyamuk. Bayangkan ganok nyamuk. Jadi nyamuk itu sumber rezeki Bapak Ibu. Coba enggak ada iblis. Kalau enggak ada iblis, ya orang enggak, kita enggak bisa mengatakan orang itu soleh atau enggak soleh kan. Jadi soleh semua pasti gitu. Kalau enggak ada iblis, kita enggak bisa membedakan unsur baik, unsur buruk. Kalau enggak ada iblis, kita enggak kenal, enggak tahu malaikat itu baik apa enggak gitu kan. Kalau enggak ada iblis, kono gawe ini ada neraka gitu kan ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seperti ini karena menghendaki sesuatu yang lain. Misalnya hamba dibuat sakit, kenapa? Diingatkan. Karena kadang hamba itu kan sombong gitu kan, tapi ketika dikasih sedikit, makanya ada yang mengatakan bahwa orang itu kalau enggak tiga perkara itu sombongnya minta ampun. Kalau enggak sakit, enggak mati, enggak miskin itu sombong manusia itu. Makanya dikasih miskin biar enggak sombong. Dikasih sakit biar enggak sombong, dikasih mati ciling kan itu masih sahibat-sahibat tetap mati gitu kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan betapa banyak Bapak Ibu orang itu enggak pernah sombong masjid gitu. Dan ada saya tahu sendiri ketika dikasih stroke ringan, Masya Allah, aktif Ramadan itu langsung di masjid. Itu yang namanya sengsara membawa nikmat. Ya, lebih baik orang itu dibuat sakit tapi husnul khotimah daripada dibuat tidak pernah sakit tapi akhirnya kayak Fir'aun, ya kan? Nah, makanya dikatakan bahwa nikmat yang menjauhkan hamba dari Allah Subhanahu wa taala tidak lebih baik daripada musibah yang malah mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seseorang bertanya kepada Syekh, "Syekh, ya Allah, Syekh, kalau niki lho kok musibah tok, ae gak karo-karon gak mari-mari gitu." Jawabannya apa? Oh, mungkin Allah lagi kangen mbek zikirmu gitu. Diingatkan. Nah, kadang ada orang itu, Pak. Adu petik judi gitu ndak mari-mari, bangkrut. Bangkrut sebab masjid saulan. Aku wis salat malam, mesti berjamaah, aku sik ngene wae kondisiku, dapurmu. Emangnya dia tuh bagus toh itu karena ada niat, karena dia pas itu. Buktinya mungkin ketika dia sudah balik lagi, ya balik lagi gitu kan. Jadi ini Bapak Ibu. Ya, insyaallah demikian. Sudah isa tah? Masa belum? Ya, ini kembali kepada hamba-hamba Allah yang ikhlas. Dan orang Bapak Ibu, ini kita berkaitan dengan masalah ikhlas ya, apapun yang kita hadapi di dunia ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau keburukan datang dari kita sendiri. Cuma ingat, keburukan ya apa? Kalau keburukannya datang karena panjenengan melakukan amal soleh, berarti bukan keburukan itu gitu. Misalkan kayak Nabi Muhammad SAW berdakwah, kemudian dimusuhi segala macam. Panjenengan amar ma'ruf nahi mungkar dimusuhi. Berarti bukan berarti yang panjenengan lakukan itu keburukan, bukan gitu loh. Nah, yang dianggap keburukan itu dosa. Makanya ketika datang musibah itu memang berarti datang dari kita gitu kan. Nah, ini yang perlu kita fahami. Dan orang-orang Bapak Ibu ketika tertimpa musibah itu kan macam-macam kondisinya. Ada yang mengeluh, ada yang marah-marah. Marah-marah itu dengan tiga perkara. Lisannya marah-marah, anggota tubuhnya marah-marah, piring-piring gelas-gelas diuncal no kabe gitu kan. Kemudian dadanya juga enggak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ini gitu. Aku lo ngene kok oleh ngene gitu kan. Enggak adil oleh zalim nang aku misalnya gitu kan. Aku lo kafir kalau apa-apa enggak tahu diuji kok ngene. Nah, ini ada seperti itu. Malah saya pernah mendapati orang itu, Pak. datang ke rumah, perutnya tuh keras kayak besi. Ya Allah, ki weteng dah kayu badan saya. Itu. Nah, terus tak tanya-tanya, njenengan enggak salat, Pak. Males aku salat. Kayak waras-waras ngene gitu. Jadi marah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ada juga seorang wanita, sudah waktunya mandi dari haid, gak mandi-mandi, Bu. Kenapa malas aku mbek Gusti Allah gitu katanya. Masa aku dibuat gini terus? Saiki sapa sampean, sapa Allah Subhanahu wa taala? Masa Allah dimurkai, dimarahi gitu. Nah, ini potongan orang yang tidak sabar dengan musibah. Jadi macam-macam, marah dengan lisannya, marah dengan perbuatannya, marah dengan apa? Dadanya tadi itu. Ada yang bersabar, yang kedua bersabar. Sabar itu artinya habsun nafas, menahan diri. Jangan sampai lisannya mengucapkan perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala. Jangan sampai anggota tubuhnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Ta'ala. Mencakar pipi, mengurai rambut, merobek baju kayak wanita yang meratap tadi itu. Jangan sampai batinnya mengatakan Allah tidak adil. Itu namanya sabar. Nah, Allah cuma memerintahkan kita bersabar. Ditahan. Berat sabar itu, Pak. Berat sabar, gak semua orang bisa sabar. Dan yang namanya sabar itu ketika pas pukulan pertama. Kalau wis berjalan 1 bulan, 2 bulan, wis tak sabar wae, bukan sabar itu gitu. Jadi sabar itu pas pukulan pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati seorang wanita di atas kuburan anaknya yang meninggal, ditunggui, Pak. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat bilang, "Ittaqillaha wasbiri." Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Tidak tahu bahwa yang ngomong itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung wanita itu ngomel, "Ilaika anni miryo kono." Gitu. "Fa innaka lam tusab bi musibati." Iyo ente ngomong kayak gitu karena ente enggak mendapat musibah seperti aku gitu. Berarti Nabi mungkin bilang, "Wah, si waras nyala mungkin gitu." Tapi enggak, itu saya. Nabi diam aja. Terus ada orang bilang, "Loh, Jeng, itu loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Oh iya ta," gitu kan. "Datang ke rumah Nabi, Pak, Bu. Wahai Rasulullah, ngapunten tadi saya enggak tahu kalau itu jenengan," gitu kan. Gimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innamas sabru inda sadmatil ula." Yang namanya sabar itu adalah ketika pukulan pertamanya. Ketika pukulan musibah itu datang menahan diri, itu namanya sabar. Tapi ketika pukulan pertama langsung ngomel-ngomel, tidak karu-karuan, menisui, "Ya Allah, istighfar," berarti itu sabarnya terlambat sudah. Gitu. Nah, tingkatan ketiga, Pak, itu malah bersyukur. Malah bersyukur, malah ridho, gitu kan. Jadi ada orang itu, Pak, kepaten anaknya bilang, "Alhamdulillah," ya kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat setelah mencabut buah hati seorang hamba. Allah bertanya dan Allah lebih tahu tentang jawabannya. "Qabaltum walada abdi?" Apakah kalian sudah mencabut anaknya hambaku? "Na'am," kata para malaikat. Allah tanya lagi, "Qabaltum thamarata fuadihi?" Apakah kalian sudah mencabut buah hatinya? Kata para malaikat, "Na'am," sampun gitu kan. Allah bertanya, "Madza qala abdi?" Hambaku ketika anaknya meninggal ngomong apa? Kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Dia mengucapkan, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Itu istirja namanya. Ketika malah berterima kasih kepada Allah dengan musibah, apa kata Allah? "Ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamid." Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga dan namai rumah itu dengan baitul hamdi, rumah keridhoan, rumah keridhoan, rumah pujian. Lo kok pakai pertanyaan barang lah, enggak mari-mari. Ini mau tak tutup ini kok. Duh, Pak Qadir tadi itu. Iya, Pak. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Saya dapat postingan di medsos yang membagikan yang membagikan bahwa barang siapa membaca surat Ad-Dukhan ayat 1-8 sebanyak 15 kali di malam pertama. Ini malam pertama apa Pak Qadir ini? Sampai 15, di malam pertama sampai 15 bulan Syakban. Kemudian berzikir kepada Allah dan membaca salawat sebanyak 10 kali. 10 kali, kira-kira 1 juta kali tadi. Kemudian berdoa, maka doanya akan dapat dikabulkan insya Allah. Yang saya tanyakan, adakah hadis yang menyebutkan hal tersebut di atas? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya ya. Setahu saya, ilmu saya ini kan sangat dangkal nih. Jadi setahu saya tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada hadis seperti itu. Dan Ibnu Hajar rahimahullah itu punya kitab yang isinya itu tentang keutamaan bulan Syakban. Jadi beliau itu mendatangkan 21 hadis tentang keutamaan-keutamaan bulan Syakban itu. Bukan, itu Rajab sih. Intinya kata para ulama, hadis apapun yang menyatakan tentang ibadah tertentu pada bulan Syakban rata-rata tidak sahih. Nah, karena ini ya saya yakin, tapi tetap ilmu saya sangat dangkal nggih. Ini jelas tidak ada hadisnya. Makanya hal semacam ini ya enggak perlu diamalkan karena khawatir nanti masuk ke hadis Nabi yang berbunyi man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun, barang siapa melakukan amalan yang tidak berdasarkan perintah kami maka amalan itu ditolak. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.